Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari apa yang kita bahas dari kitab Ar-Riqaq, yaitu salah satu bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang mana terakhir kita bahas adalah kita telah sampai pada babul ghina, ghina nafs, yaitu bab tentang bahwasanya kekayaan yang sebenarnya atau kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa, yang sedikit banyak telah kita singgung dan telah kita sebutkan beberapa keterangan yang ada padanya. Dan sekarang kita masuk dalam bab yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab yang selanjutnya yang beliau sebutkan adalah qala al-imam al-bukhari rahimahullahu taala babun kaifa kana 'aishun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuhu wa tahallihim min ad-dunya, yaitu bab bagaimana gambaran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan bagaimana kehidupan mereka yang senantiasa menjauh dari kehidupan dunia. Telah kita sebutkan bagaimana terkait dengan perkara-perkara yang menunjukkan tentang rendahnya kehidupan dunia ini dalam bab-bab yang sebelumnya. Tetapi sekali lagi, bahwasanya yang kita tekankan di sini bukan berarti apa yang berkaitan dengan celaan terhadap kehidupan dunia tersebut berarti kita tidak boleh untuk mendapatkan kehidupan dunia, atau bukan berarti kemudian kita tidak boleh menikmati kenikmatan dunia. Kalau kita bahas bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semuanya, yang tentunya ketika seorang menikmati dari apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dari kenikmatan-kenikmatan hidup dunia tersebut, maka tentunya harus senantiasa dibangun di atas apa-apa yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang sungguh bagian dari kehidupan dunia dan kenikmatan yang ada di dalamnya Tidak lain itu semuanya sebagai wasilah, sebagai perantara bagi kita semuanya untuk mendapatkan akhirat Allah, mendapatkan jannah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu perkara yang terdepan dan kita jadikan sebagai tujuan yang utama adalah akhirat, karena inilah negeri atau kampung yang akan, atau negeri atau tempat yang kita akan tinggal selama-lamanya, yaitu akhirat tadi. Maka kita diperintahkan untuk pertama kali yang kita harapkan, yang kita raih, yang kita usahakan untuk kita rengkuh adalah apa yang ada dalam kehidupan akhirat kelak. Maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah oleh kalian dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kalian dari negeri akhirat. Inilah yang pertama kali yang Allah perintahkan. Kemudian setelah itu baru Allah menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa dari bagian kehidupanmu di dalam kehidupan dunia ini. Yang kita mau tidak mau berinteraksi dengan kehidupan dunia ini, mau tidak mau kita harus bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita. Bagaimana kita harus mau tidak mau hidup dalam kehidupan dunia ini dan konsekuensi yang ada di dalamnya. Tetapi bukan berarti kemudian tujuan kehidupan dunia, tujuan hidup kita ini adalah untuk mencari dunia dan dunia. Akan celaka apa yang kita harapkan tadi apabila tujuan kehidupan kita hanya semata-mata dunia. Dan tidak pula apa yang dikatakan oleh manusia bahwasanya kita harus seimbang dunia akhirat. Karena Allah telah menyebutkan yang pertama dan yang utama adalah mencari akhirat terlebih dahulu. Dan kemudian Allah menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa dari bagianmu dari kehidupan dunia ini. Tidaklah sama sekali menunjukkan bahwasanya kita dalam urusan atau dalam kehidupan kita ini harus seimbang dunia akhirat kita. Tidak demikian. Tetap apa yang kita dapatkan dari dunia itu tujuannya bukan semata-mata dunia, tetapi itu semuanya adalah sebagai perantara, sebagai wasilah bagi kita untuk beribadah kepada Allah, untuk memenuhi apa yang diwajibkan kepada kita dari memberikan nafkah atau nafkah kepada keluarga kita, atau apa yang disyariatkan oleh Allah dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada kita, dari syariat zakat, dari syariat haji yang memang tidak lepas itu semuanya dari kebutuhan harta, dari kebutuhan dana. Demikian juga dengan yang lainnya. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka tentunya ini semuanya sudah sering kita mengulang tentang pembahasan tersebut. Tetapi sekali lagi bahwasanya terkait dengan bagaimana rendahnya kehidupan dunia, sekali lagi bukan berarti kemudian kita tidak boleh sama sekali untuk hidup dalam kehidupan dunia ini, sehingga sebagian manusia putus asa dalam kehidupannya di dunia, kemudian akhirnya dia bunuh diri, membunuh jiwanya dengan anggapan bahwasanya dia akan segera mendapatkan apa yang diharapkan di akhirat, dan dia lepas dari berbagai problematika hidup yang ada di dunia ini. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dalam bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini hadisnya cukup panjang, tetapi labas insyaallah kita akan menyebutkan dari hadis tersebut satu persatu insyaallah, karena di dalamnya ada beberapa atau bahkan fawaid atau faedah-faedah yang sangat besar yang senantiasa seorang mukmin, seorang muslim untuk mempelajari dari apa yang ada dalam hadis tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-6087. Qala Al-Imam Al-Bukhari haddathani Abu Nuaim binahwi min niswi hadzal hadis. Qala haddathana Umar ibn Dzar. Qala haddathana Mujahid anna Abu Hurairah kana yaqul. Sahabi hadzal hadis yaitu perawi dari kalangan para sahabat dari hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah beliau mengatakan, yaqulu Allahul ladzi la ilaha illahu. Beliau mengatakan, demi Allah, Allahil ladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada zat yang berhak diibadai kecuali dirinya. In kuntu la'tamidu bikabdi 'alal ardi minal ju'i wa in kuntu la'ashuddul hajara 'ala batni minal ju'. Sungguh-sungguh kata beliau, aku dulu pernah dalam keadaan menyandarkan bagian dadaku. Disebutkan dalam penjelasan para ulama bahwasanya di antara hal ini adalah menunjukkan bagian perutnya atau bagian depan dada beliau di atas tanah. Minal ju, yang hal ini adalah disebabkan karena rasa lapar yang terjadi atau yang dialami oleh beliau. Wa in kuntu la ashuddul hajara ala batni, dan sungguh-sungguh aku dulu pernah mengganjal perutku dengan sebuah batu. Subhanallah. Minal ju, disebabkan karena lapar juga. Ini gambaran para sahabat. Subhanallah. Walaqad qa'adtu yawman 'ala tariqihim alladhi yakhrujuna minhu, yang suatu ketika aku pernah dalam keadaan lapar yang sangat, aku duduk di jalan yang sering dilewati oleh Rasulullah dan para sahabat. Famarra Abu Bakrin fasa'altuhu an ayatin min kitabillah, maka ketika itu yang lewat ternyata Abu Bakar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, khalifatul ula, khalifah yang pertama dari khulafa ar-rasyidin. Ketika itu beliau lewat, kemudian Abu Hurairah mengatakan, fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Ketika itu Abu Hurairah mengatakan, kemudian aku bertanya kepada Abu Bakar tentang sebuah ayat dari Al-Quran, dari kitabullah. Dalam keadaan lapar yang sangat, masih sempat-sempatnya untuk menanyakan tentang ilmu. Subhanallah, semangatnya para sahabat. Dan demikian gambaran para sahabat. Dan ini menjadi cermin bagi kita semuanya, semangatnya mereka dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang kadang kenyang, yang kadang dalam keadaan melimpah kehidupan kita, tidak semangat dalam belajar, tidak semangat mendatangi majelis ilmu, ya, menganggap bahwasanya ilmu gampang, nanti datang sendiri, ya, dengan anggapan ilmu laduni atau yang semisalnya. Padahal ilmu tidak akan bisa diraih kecuali dengan dicari, dipelajari, ya, bukan dengan datang sendiri, bukan dari mimpi-mimpi sebagaimana sebagian manusia menganggap ilmu cukup dari mimpi-mimpi, sehingga dia menyimpulkan sesuatu yang ternyata menyelisih dari Al-Quran was Sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa tujuan beliau menanyakan ayat tadi dalam keadaan lapar? Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Subhanallah. Aku tidak bertanya tentang sebuah ayat dari Al-Quran tersebut kepada Abu Bakar, tidak lain agar menjadikan diriku itu kenyang, ya, agar melalaikan diriku dari rasa lapar tadi. Subhanallah. Ini menunjukkan himmah yang tinggi dari kalangan para sahabat, dari mereka para sahabat. Kemudian famarra nam. Kemudian setelah itu, thumma marra bi Umar fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Demikian juga ketika itu lewat Umar bin Khattab yang kemudian beliau menjadi khalifah yang kedua, beliau lewat. Dan demikian juga Abu Hurairah bertanya persis atau melakukan persis seperti apa yang dilakukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tujuan beliau adalah beliau mengatakan masa'altu illa liyusmi'ani. Tidaklah aku bertanya kepada Umar kecuali dalam rangka agar aku ini kenyang, agar aku ini lupa dengan rasa lapar yang menimpaku ini. Subhanallah. Kemudian setelah itu thumma marrabi Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu lewat Abu Al-Qasim. Abu Al-Qasim ini adalah kunyah bagi Rasul alaihi salatu wasallam, yang disebutkan dalam sebuah keterangan atau sebuah riwayat bahwasanya kunyah ini hanya khusus bagi beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu yang Abu Hurairah tentunya ketika lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya ingin mendapatkan ilmu juga dari beliau. Tetapi tatkala melihat Abu Hurairah ketika itu duduk dalam atau di tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lewat tadi, fatabassama. Kemudian Rasulullah senyum. Hina ra'ani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihatku. Wa 'arafa fi nafsi wa ma fi wajhi. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui dari apa yang ada pada raut mukaku dan apa yang ada dalam diriku, dari rasa lapar yang aku tahan. Ya. Dari raut wajah beliau, yang sebenarnya memang demikian keadaan Abu Hurairah ketika itu sedang menahan lapar yang sangat. Kemudian Rasulullah mengatakan thumma qala ya Abahir. Kemudian Rasulullah mengatakan ya Abahir. Maknanya sama. Abahir di sini adalah Abu Hurairah. Qultu labbaik ya Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah beliau mengatakan, aku mengatakan labbaik ya Rasulullah. Aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala ilhaq wa madha fatabi'tuhu. Kemudian Rasulullah mengatakan ikuti aku. Kemudian Rasulullah berlalu dan aku mengikuti beliau alaihi salatu wasallam. Fadakhala fasta'dana. Fadakhala fa'asta'dhinu fa'adhinali. Kemudian Rasulullah ketika itu masuk ke rumah beliau. Kemudian aku pun, karena aku tadi diperintah untuk mengikuti beliau, aku pun izin. Ini menunjukkan adabnya para sahabat. Walaupun diundang atau dipanggil, ketika mau masuk rumah tetap minta izin terlebih dahulu. Ini menunjukkan adab seorang muslim ketika walaupun dia mendapat undangan atau panggilan oleh seseorang, ketika mau masuk rumah tetap dia minta izin. Misalnya mengatakan maaf, bisa masuk, atau afwan, sudah bisa masuk, atau dengan yang semisalnya. Ya, jangan mentang-mentang sudah merasa diundang langsung masuk aja. Ya, ini diantara adab yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini disebutkan oleh para ulama diantara faedah hadis tersebut. Kemudian fa'asta'dhinu fa'adhinali. Kemudian aku minta izin kepada Nabi untuk masuk. Kemudian Rasul pun mengizinkan bagiku untuk masuk. Ya. Di sini menunjukkan adab-adab yang mulia bagi seorang untuk masuk rumah. Ya, bagaimana dibimbingkan kepada kita ketika kita ingin bertamu untuk mengetuk pintu atau mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Ya. Kalau tidak dijawab, ya, maka boleh atau maka disunahkan bagi seorang ketika itu untuk tidak melanjutkan. Ya. Kalau memang dia sama sekali tidak secara prasangka yang terbesar, ya, si tuan rumah tidak mendengar, atau prasangka yang terbesar bahwasanya si tuan rumah mendengar, ya, berarti tuan rumah nggak mengizinkan saya untuk masuk. Ya. Maka disunahkan bagi seorang untuk salam sebanyak 3 kali. Demikian juga adab yang lainnya, bagaimana ketika seorang mengetuk pintu atau minta izin, ya. Maka seorang ketika minta izin jangan langsung di depan pintu, tapi hendaknya dia agak bergeser ke samping kanan atau ke samping kiri. Ya. Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna maju ilal istidhan li ajlil basar. Sesungguhnya dijadikan atau disyariatkan minta izin itu karena urusan pandangan ini, urusan mata. Coba kalau seandainya seorang langsung di depan pintu, ketika si tuan rumah buka pintu, na'udzubillah, ternyata di dalam rumah ada sesuatu yang tuan rumah tidak ridho kalau hal tersebut dilihat. Bisa jadi mungkin istrinya yang sedang tidak menutup atau tidak berhijab, atau hal yang lainnya yang tidak ridho tuan rumah untuk dilihat oleh tamu. Maka sepantasnya ketika dia mengetuk pintu atau memberikan isyarat atau salam dan yang semisalnya, maka dia setelah itu bergeser, ya, ke samping kanan atau samping kiri dari pintu tersebut. Dan ini dibahas tentunya dalam bab-bab adab terkait dengan masalah bertamu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu beliau masuk, fada fala fawajada labanan. Kemudian Rasulullah masuk dan ternyata Rasulullah mendapatkan susu fi kidahin, dalam sebuah bejana. Ya, dalam sebuah bejana. Faqala min aina hadzal laban? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri beliau, kepada keluarga beliau, dari mana susu ini kalian dapatkan? Dalam riwayat yang lain, min aina lakum hadzal laban? Dari mana kalian mendapatkan susu ini? Kenapa Rasul bertanya tentang hal tersebut? Ya, karena beliau adalah orang yang tidak boleh untuk menerima harta sedekah. Tidak boleh menerima atau tidak boleh memakan harta sedekah atau menerima harta sedekah. Menerima dan memakan tidak boleh bagi beliau. Karena beliau adalah termasuk dari Bani Hasyim dan Bani Hasyim diharamkan demikian juga untuk memakan dari harta sedekah. Tetapi boleh bagi beliau untuk menerima hadiah. Maka beda antara hadiah sedekah. Beda antara hadiah dengan sedekah. Kemudian qalu ahdahu laka fulan au fulana, yang telah memberikan susu ini si fulan atau si fulana. Tidak disebutkan siapa yang memberikan hadiah ini bagi beliau dan keluarganya. Qala abahir qultu labbaik ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abu Hurairah, memanggil, wahai Abu Hurairah. Kemudian Rasul Abu Hurairah pun mengatakan, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qala ilhaq ila ahli suffah fad'uhum li. Kemudian Abu Hurairah diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong kamu menuju kepada ahli suffah. Ahli suffah adalah sekumpulan dari kalangan para sahabat yang mereka adalah dari kalangan fuqara, yang mereka tidak memiliki keluarga ataupun tidak memiliki harta, ya, yang mereka tidak hidup bersama keluarga mereka dan tidak memiliki harta padanya, dan mereka hidup di masjid ketika itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah, ud'uhum li, undang mereka ahlus suffah tadi, ya, untuk datang ke rumahku, ya, undanglah mereka ke rumah beliau, ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya Abu Hurairah beliau termasuk dari kalangan ahlu as-suffah. Ya, demikian juga yang ma'ruf kita kenal Abu Dzar Al-Ghifari dan yang lainnya. Dari kalangan para sahabat yang mereka adalah dari kalangan para fuqara wal masakin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Hurairah mengatakan, wa ahlus suffah adyaful Islam la ya'una ila ahlin wala malin. Bahwasanya ahlus suffah adalah tamu-tamu Islam yang mereka tidaklah tinggal pada keluarga mereka dan tidak memiliki harta bagi mereka atau pada mereka. Wala ala ahadin idza atathu shadaqah ba'atha ilaihim walam yatanawal minha syai'an. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, idza atathu shadaqah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau datang kepada beliau shadaqah, harta shadaqah, maka langsung harta shadaqah tadi dikasihkan kepada ahli suffah. Dan Rasul tidak mengambil sedikit pun dari harta sedekah tadi. Karena beliau tidak boleh memakan atau menerima dari harta sedekah. Maka harta sedekah tadi langsung dikasihkan ahli sufah. Wa idza atathu hadiyatun arsala ilaihim wa asaba minha wa asyrakahum fiha. Akan tapi kalau yang datang kepada Rasul itu sebuah hadiah, maka Rasulullah memanggil mereka, ya, mengundang mereka, dan Rasul menikmati hadiah tersebut, dan demikian juga mereka, beliau mengajak ahlu sufah untuk menikmati hadiah tadi atau hadiah tersebut. Kemudian setelah Abu Hurairah diperintah untuk mengundang ahlu sufah tadi, padahal Abu Hurairah dalam keadaan lapar yang sangat, ya. Dalam diri beliau, sesungguhnya aku ini adalah orang yang lebih berat sebenarnya, dalam keadaan lapar yang sangat, ya. Sampai-sampai beliau sempat pesimis, apakah cukup susu tadi yang hanya dalam satu bejana. Sehingga disebutkan di dalam hadis tersebut, beliau mengatakan fasa'ani dzalik, sampai-sampai aku sempat pesimis. Faqultu wa ma hadzal laban fi ahli sufah. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana kedudukan susu ini bagi ahli sufah? Apakah cukup? Kira-kira cukup apa enggak? Ya. Sampai beliau sempat pesimis. Ya. Karena ahli sufah adalah tidak sedikit jumlahnya, banyak. Ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat, disebutkan oleh para ulama, bahwasanya jumlah mereka sampai puluhan, bahkan sampai 70-an orang. Itu pun dari setiap waktu berbeda satu waktu dengan waktu yang lainnya. Karena ada sebagian mereka yang safar, ada yang kadang ikut Rasulullah dalam berjihad, ya. Yang ngumpul di masjid tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya jumlahnya. Bahkan ada sebagian para ulama, kalau seandainya di total kurang lebih bisa 400-an orang, ya. Anggap ini adalah puluhan orang, jumlah yang tidak sedikit. Kemudian kuntu ahaku ana an asiba min hadzal laban syurbatan ataqawwa biha. Sampai-sampai Abu Hurairah beliau mengatakan, sungguh-sungguh sebenarnya aku ini adalah orang yang lebih berhak sebenarnya untuk minum tadi, minum susu tersebut, sehingga dengan satu teguhan saja sehingga aku bisa lebih kuat, ya, akan menguatkan kondisi tubuh saya atau kondisi tubuhku dengan minum susu tadi walaupun hanya satu teguk. Kemudian beliau mengatakan fa idza jaa amarani fakuntu ana utihim wa ma asa ayyablughani min hadzal laban wa lam yakun min ta'atillah wa ta'at rasulih sallallahu alaihi wasallam buddun. Maka kemudian beliau tetap mengundang ahlu sufah tadi, yang tidak lain itu semuanya adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya itu bukan karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Abu Hurairah tidak akan menyampaikan hal tersebut kepada ahlu sufah. Ya. Kalau mungkin ada sebagian seorang yang tamak ataupun rakus, bisa saja dia menyampaikan, oh ahlu sufah tidak ada lagi pergi misalnya. Ya, kesempatan dia ingin, ya, untuk mendapatkan dari jatah tadi. Ya. Tapi inilah amanah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menunjukkan amanahnya para sahabat dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian mereka. Kemudian fa'ataituhum fada'autuhum fa'akbalu fasta'adanu fa'adinalahum. Kemudian aku sampaikan undangan tersebut kepada mereka, kemudian mereka pun datang dan mereka pun fasta'adanu, mereka pun kemudian minta izin, ya, ahlu sufah tadi yang datang tadi masih minta izin sebelum masuk ke rumah Nabi, menunjukkan adab sekali lagi sebelum masuk ke dalam sebuah rumah, ke dalam tempat yang dimana itu adalah tempatnya tuan rumah, walaupun sebelumnya adalah dia adalah termasuk orang yang diundang. Kemudian wa akhadhu majalisahum minal bait, kemudian mereka duduk bermajlis di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Hurairah, ya Abahir, qultu labbaik ya Rasulullah wa sadaik. Kemudian Rasulullah memanggil, setelah itu Abu Hurairah memenuhi panggilan beliau, kemudian qala fahud fa'atihim, ambil bejana susu tadi dan berikan kepada mereka. Kemudian qala fa akhadtul kidaha fa ja'altu utihi rajula fayashraba au fayashrabu. Kemudian aku ambil bejana minum tersebut, kemudian aku berikan satu persatu kepada salah seorang di antara mereka. Satu orang minum, kemudian gantian demikian. Kemudian sampai orang yang pertama tadi kenyang, kemudian gantian yang berikutnya. Hatta yarwa, sampai kenyang atau sampai haus atau dahaga mereka hilang. Thumma yaruddu yarwa, thumma yaruddu alal kidah fayashrab. Hatta yarwa, thumma yaruddu alal kidah hatta intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai selesai semuanya. Sampai tinggal Abu Hurairah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum minum. Kemudian Abu Hurairah mengatakan waqad rawiyal qaumu kulluhum, dan seluruh kaum tadi yaitu ahlu sufa tadi semuanya sudah kenyang, sudah hilang dahaga mereka. Fa akhadhal kidah fa wada'ahu ala yadihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dari bejana tadi, kemudian meletakkan dalam tangannya. Fanadhara ilayya fatabassama, kemudian melihat kepadaku, melihat kepada Abu Hurairah dan tersenyum. Karena Abu Hurairah ini yang adalah pertama yang bertemu dengan Rasulullah, orang yang pertama kali didapati oleh Rasulullah dalam keadaan lapar, ya. Tetapi disuruh terlebih dahulu untuk mengundang kaumnya, dan beliau mendapatkan yang terakhir. Yang sampai-sampai sempat Abu Hurairah pesimis, cukup enggak ini kira-kira susunya ini? Kemudian Rasulullah tersenyum. Faqala Abahir, qultu labbaik ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah. Kemudian beliau mengatakan, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qala bagitu ana wa anta. Yang tersisa yang belum minum tinggal aku dan kamu wahai Abu Hurairah. Qultu shadaqta ya Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, benar. Benar ya Rasulullah. Yang belum minum tinggal aku dan dirimu. Qala uqud fashrab. Kemudian Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi untuk duduk, duduklah dan minumlah. Di sini menunjukkan adab dalam minum untuk seorang hendaknya mengambil sebuah adab yang mulia, baik dalam keadaan dalam ketika minum terkhusus atau dalam demikian juga dalam ketika dia makan hendaklah dia duduk, dan ini adalah merupakan adab yang mulia. Fasyaribtu, kemudian aku minum. Faqala ishrab fasyaribtu fama zala yaqulu ishrab. Ketika diberikan bejana tadi, kemudian Rasulullah mengatakan minum, minum. Sampai ketika itu Abu Hurairah enggak tega karena masih apa yang tersisa itu khawatir enggak cukup. Kemudian Rasulullah tetap minum, minum aja, minum. Kemudian hatta qultu la walladhi ba'athaka bil haqq ma ajidu laha maslakan. Sampai-sampai Abu Hurairah ketika itu mengatakan, sudah cukup ya Rasul, sudah enggak ada tempat lagi, sudah kenyang. Ya. Benar-benar sudah kenyang. Ya. Kemudian fahamidallah. Kemudian Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala wasamma, kemudian membaca bismillah. Ini menunjukkan adab sekali lagi ketika seorang minum ataupun makan untuk membaca basmalah, membaca bismillah. Wa syaribal fadlah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum sisa dari susu tersebut. Subhanallah, masih ada sisanya. Nah, di sini menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berikan barakah. Allah perbanyak barakah dari apa yang ada dalam makanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah dalam beberapa kejadian di mana sebagian para sahabat ketika itu dalam perang Khandaq, ya, dalam keadaan lapar yang sangat, ya. Rasulullah melihat sudah enggak tega melihat para sahabat dalam keadaan lapar. Yang ada dalam sisi beliau, ya, ternyata didapati di rumahnya hanya sekantong atau satu sok dari gandum. Ketika itu kemudian dibawa satu sok, ya, satu sok itu arba atau amdad, ya, kurang lebih kalau diukur ya kurang lebih 2,5 sampai 3 kilogram. Ya. Dibawa itu sudah gandumnya. Kemudian beliau menyembelih satu ekor kambing yang kecil yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, kemudian dimasak oleh keluarganya. Untuk seluruh mereka para sahabat yang menggali khandak dalam rangka untuk menggali parit-parit di mana ketika itu Madinah akan diserang oleh pasukan Ahzab, oleh pasukan sekutu dari kalangan musyrikin yang ingin menyerang kota Madinah. Subhanallah. Ketika itu ternyata cukup itu semuanya bagi para sahabat. Ya. Ini menunjukkan barakah yang Allah berikan pada makanan, ya, yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, tersisa kesimpulan dari faedah ini yang kita nukilkan dari apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Walaupun ini mungkin tidak cukup dalam kesempatan kali ini, tetapi setidaknya kita akan sebutkan beberapa faedah yang ada di dalamnya. Di dalam faedah hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang pertama adalah istihbabu syurbi min qu'ud, yaitu disunahkan atau disukai seorang minum dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan duduk. Ya, dalam keadaan duduk. Ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat di mana ada sebagian sahabat yang minum dalam keadaan berdiri, itu adalah dalam keadaan darurat. Ya. Dalam keadaan tidak ada tempat lagi, sehingga ketika itu mau tidak mau untuk kemudian minum dalam keadaan berdiri. Maka bagi seorang untuk kehati-hatian apabila dia mampu untuk duduk, maka hendaklah dia duduk, dan inilah merupakan adab yang mulia. Nah. Kemudian yang kedua, anna khadimal qaum idza dara alaihi mimma yashrabun yatanawal ina min kulli wahid fayadfa'u huwa ila alladhi yalihi. Maka disunahkan bagi seorang yang menjadi pelayan suatu kaum, maka ketika dia memang diperintah atau ingin melayani kaum yang ada pada tengah-tengah mereka, hendaklah memberikan hal tersebut satu persatu secara adil. Artinya tidak mengambil hak orang lain. Ya, ketika diamanahkan hal tersebut bagi mereka, maka dibagi secara rata kepada mereka sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya, jangan sampai kemudian justru dia mengambil hak orang lain. Ya, dia makan sampai kenyang, kemudian sisanya baru dikasihkan temannya atau dikasihkan kepada saudaranya atau dikasihkan kepada kaumnya. Kemudian yang ketiga adalah wa fihi mu'jizah 'azimah wa qad taqaddama laha nadha'ir fi 'alamati nubuwah. Di sini menunjukkan mukjizah, mukjizat yang sangat mulia, yang sangat agung, yang ada pada Rasulullah SAW, dan ini menunjukkan tanda-tanda kenabian Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari diperbanyak makanan, diperbanyak minuman, ya, yang ini semuanya adalah merupakan menunjukkan barakah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makanan dan minuman tersebut. Kemudian yang keempat, masih ada waktu 2 menit. Wa fi jawazus syab'i walau balagha aqsa ghayatih. Di sini menunjukkan bolehnya seorang untuk kenyang. Walaupun sampai kenyang yang tidak ada tempat lagi. Loh, bagaimana dengan hadis yang di mana di sana Rasul mengatakan inna aktsara. Naam, inna aktsarahum fid dunya atwaluhum ju'an yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling banyak di dunia kenyangnya, inna aktsaruhum fid dunya syab'an, sesungguhnya orang yang paling banyak di dunia kenyangnya tersebut, ya, yang paling kenyang di dunia, atwaluhum ju'an yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat kelak, maka mereka adalah orang-orang yang akan paling panjang rasa laparnya yang mereka tanggung pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini sahih, ya, dan disebutkan di dalam oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Minimalnya hadis adalah hasan. Nah, sehingga bisa dijadikan hujjah. Lalu bagaimana menjamak hal ini? Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dari hadis, dan ada banyak lagi hadis terkait dengan celaan orang-orang yang memenuhi perutnya, ya, dalam keadaan yang seperti ini, yang bahkan akan menjadikan seorang sebagai seorang yang cinta terhadap dunia. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, penjamaan dari dua hadis ini yang seolah-olah adalah bertentangan, padahal tidak sebenarnya, karena bisa dijamak. Kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa yumkinul jam'u bi ayyahmil azzajra ala mayattahidu syab'a adatan. Bahwasanya masih mungkin untuk dijamak antara dua hadis ini atau dua keterangan ini, antara hadis tentang bolehnya kenyang, yang satu larangan. Adalah apa? Bahwasanya larangan untuk kenyang di sini adalah bagi orang yang menjadikan kenyang tersebut sebagai kebiasaannya. Kebiasaan hidupnya adalah mengenyangkan perutnya, mengenyangkan hawa nafsunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Wa yahmilul jawaz 'ala man waqa'a lahu dzalika nadiran. Sedangkan hadis yang menunjukkan tentang bolehnya adalah bagi orang yang menjadikan kenyang tersebut hanya sifatnya kadang-kadang saja. Wala siyama ba'da syiddati ju' wastib'ad husul syai' ba'dahu an qurbin. Khususnya bagi orang-orang yang mereka dalam keadaan lapar yang sangat, maka dibolehkan bagi orang tersebut ketika itu untuk mengenyangkan atau makan dalam keadaan sampai kenyang. Bisa dipahami ya penjamaan dua hadis yang seolah-olah bertentangan ini. Sehingga tentunya celaan tadi adalah bagi orang yang senantiasa menjadikan kehidupannya untuk kenyang dan kenyang. Sedangkan hadis yang membolehkan adalah bagi orang yang memang menjadikan itu hanya sebagai kadang-kadang saja. Terkhusus bagi orang yang dia dalam keadaan lapar yang sangat. Kemudian dia kenyang, itu pun dijadikan sebagai sesuatu yang kadang atau sesuatu yang tidak menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini dan semoga bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.